di hadapan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Wonten TV ini nggih? Hah? Ya. Daripada saya nanti kajiannya memejamkan mata, nanti si buta dari gua hantu lagi. Terima kasih banyak, jazakillahu khairan. Kalaupun penuh, baru dipersilahkan untuk mungkin ke samping-samping. Dan ini pelajaran bagi para lelaki, bahwa para lelaki itu lemah di hadapan perempuan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifan, dan manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lemah. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 28. Ada penafsiran yang luar biasa disebutkan oleh Imamul Muhaddithin, imamnya para ahli hadis, yaitu Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, tamurrul rajulu, tamurrul mar'atu baina yadayir rijal. Seorang wanita berjalan di hadapan para lelaki. Fala yamliku nafsahu illa an yaraha. Maka dia, lelaki ini, tidak sanggup melihat kepada perempuan, tidak sanggup untuk menjaga dirinya, kecuali harus melihat kepada si perempuan tersebut. Yanzuru ilaiha wa la yantafi'u biha. Dia hanya bisa melihat dan tidak bisa menikmati. Disitulah lemahnya seorang laki-laki di hadapan perempuan. Fir'aun, dan ini mudah-mudahan juga termasuk hal yang bermanfaat nanti memasuki bulan Ramadan. Fir'aun la'anatullahi alaih, semoga Allah memberikan laknat yang besar kepadanya. Laki-laki paling bengis sejagat raya ini, Fir'aun. Disebabkan dia memerintahkan semua bayi-bayi laki-laki dibunuh di zamannya. Akan tetapi, lelaki dengan keras hati dan bengis ini, ketika berhadapan dengan istrinya, maka dia tidak sanggup untuk menolak istrinya. Dia bagaikan kerupuk terkena air melempem di hadapan istrinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 9, yang menceritakan istrinya Fir'aun membawa bayi Musa yang diambil dari sebuah keranjang yang mengalir di sungai Nil. Kemudian istrinya mengatakan, wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu 'ainin li wa lak, la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Artinya, dan berkatalah istri Fir'aun, wahai Fir'aun, ia bayi Musa ini adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Padahal dia sudah ribuan bayi yang dia bunuh. Tetapi ketika yang berbicara perempuan yang dicintainya, janganlah kamu membunuhnya. Fir'aun tidak berkutik di hadapan istrinya ini. Mudah-mudahan ia bermanfaat untuk kita, dan kita ambil ia menjadi anak. Lihat Fir'aun, sebengis itu ketika di hadapan perempuan, tidak sanggup untuk melawannya. Makanya saya tidak heran laki-laki yang di hadapan saya ini, yang kadang-kadang wajahnya sangar-sangar, tapi kalau sudah di hadapan istrinya, pengecut. Bagaikan kucing, bagaikan tikus di hadapan kucing. Sangat pengecut. Begitulah lemahnya seorang laki-laki di hadapan perempuan. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin mengambil atau memahami tema kita ini dulu. Fiqhut ta'abbudi fi Ramadan. Fikih. Fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Apa itu fikih? Fikih secara bahasa adalah al-fahmu. Faquha, faquha yafqahu, fahima yafhamu. Fiqih secara bahasa adalah pemahaman. Maka bisa kita ambil juga dari arti bahasa, makna dari tema kita ini. Pemahaman beribadah di dalam bulan Ramadan. Dan fikih secara istilah ilmu usul fikih adalah yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah bil adillatiha at-tafsiliyah allati tariquha al-ijtihad. Fikih secara ilmu usul fikih adalah mengenal hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalilnya yang rinci, yang dalil-dalil tersebut dipahami dengan cara mempelajarinya. Mengenal hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i apa? 5. Wajib, mandub atau sunnah, mubah, makruh, haram. Di sana ada tambahan lain hukum syar'i, yaitu halal, rusak, batal. Ini hukum-hukum syar'i. Maka kalau kita berbicara masalah fikih beribadah di dalam bulan Ramadan, otomatis kalau kita kembalikan kepada arti usul fikih, kita akan berbicara apa saja yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, dan yang haram. Ketika kita berpuasa atau ketika kita berada di dalam bulan Ramadan, siang ataupun malamnya. Siang ataupun malamnya. Jadi semestinya saya yang menyampaikan tema ini akan berbicara tentang bulan Ramadan, apa saja yang wajib di dalam bulan Ramadan, apa saja yang sunnah, apa saja yang makruh, apa saja yang mubah, apa saja yang haram dalam bulan Ramadan. Ini yang akan kita pelajari nantinya di dalam bulan Ramadan. Di dalam tema ini maksud saya. Fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Jadi sudah kita pahami. Kenapa saya mengangkat tema dan apa maksud dari tema ini. Fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Yaitu memahami tata cara ibadah di dalam bulan Ramadan. Atau membicarakan apa saja yang wajib, yang apa tadi Pak? Sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, kalau Anda berbicara masalah hukum fikih tidak lepas dari ini. Jadi kalau ustaz, kiai, ulama, habaib ditanya tentang apa hukumnya sesuatu ini, maka tidak lepas hukumnya dari 5 ini. Apa hukumnya sholat duha? Apa hukumnya sholat witir? Apa hukumnya bekerja di bank konvensional? Apa hukumnya makan tanpa sengaja di dalam bulan Ramadan. Apa hukumnya menonton televisi di dalam bulan Ramadan? Apa hukumnya menonton televisi yang di dalamnya ceramah plus dangdut koplo dalam bulan Ramadan? Banyak gak acara televisi begitu? Semarak Ramadan. Isinya apa? Isinya ceramah. Ustadznya ceramah 5 menit. Ya. Nyanyinya, joget, dangdutnya 15 menit. Ceramah lagi. Itu hati-hati, baik-baik. Perhatikan. Tidak akan mungkin bercampur air dengan minyak. Tidak akan mungkin tercampur surga dengan neraka. Ya. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang kita bicarakan sekarang ketika kita membahas tema fikih beribadah di dalam Ramadan. Yaitu apa saja amalan wajib dalam Ramadan. Apa saja amalan sunnah. Apa saja amalan mubah. Apa saja amalan makruh. Apa saja amalan haram dalam bulan Ramadan. Timbul pertanyaan. Kenapa tidak ada fikih beribadah di bulan Syawal? Kenapa kok bulan Ramadan yang menjadi ukuran? Yang dibicarakan Ramadan. Kenapa? Ada apa dengan Ramadan? Bukan ada apa dengan cinta. Ada apa dengan bulan Ramadan? Kenapa? Ingin mengetahui keistimewaan Ramadan, maka perhatikan baik-baik. Manusia, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari mulai Adam alaihissalam sampai manusia yang paling terakhir nanti di hari kiamat Allah ciptakan. Dari sekian banyak manusia, yang paling utama adalah para nabi. Dari sekian banyak, sekitar 330 nabi. Baik yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang tidak disebutkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, minhum man qasasnahu alaik, wa minhum man lam naqsushum alaik. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada mereka tentang nabi-nabi tersebut, nama-namanya. Di antara mereka ada yang tidak kami ciptakan. Jumlah mereka dalam hadis sahih, 330 nabi. Dari 330 nabi ini, yang paling terbaik adalah 25 rasul. Dari 25 rasul ini, yang paling terbaik adalah ulul azmi. 5 rasul. Dari 5 rasul yang paling terbaik ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ulul azmi urutannya yang benar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh alaihi wassalam. Lihat, dari manusia 330 jadi nabi. Dari nabi yang paling terbaik menjadi rasul. Dari rasul 25 ini yang paling terbaik menjadi ulul azmi. Dialah yang disebut dengan rasul ulul azmi. Fasbir. Allah berfirman dalam Al-Quran. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah. Sebagaimana para rasul dari ulul azmi bersabar. Surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 35. Saya punya pengalaman tersendiri terhadap ayat ini. Mudah-mudahan sedikit menyimpang dari tema kita. Dan berbagi ini mudah-mudahan menjadi pengalaman. Dan menjadi pelajaran. Dan ini indahnya menemani para ulama. Maka para ikhwah, menemani para ulama yang memang benar-benar para ulama itu sangat indah. Di antaranya, saya ditakdirkan oleh Allah waktu itu untuk menemani Al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin ketika beliau berkunjung ke Indonesia. Kemana beliau ada, pasti ada saya di sampingnya. Waktu itu ya. Karena disuruh oleh panitia. Sebagai tim lekat beliau waktu itu. Pada saat itulah terdapat berbagai macam pelajaran. Salah satunya curhatan saya kepada beliau. Saya berkata, Syekh, kenapa sangat sulit untuk sabar. Sabar itu sulit. Kenapa, Syekh? Itu sebenarnya pertanyaan curhatan dari diri saya pribadi. Sulit untuk sabar. Sukra temperamental. Apalagi menghadapi orang-orang yang kadang-kadang ngeyel dalam kesalahan. Oh, itu saya tidak bisa berhadapan dengan orang tersebut. Saya akan buat dia tidak akan bisa berkata satu patah kata pun. Terutama yang ngeyel dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan. Saya akan bantah habis-habisan dia. Dan akhirnya kadang-kadang terlihat tidak hikmah, tidak sabar. Nah, saya ingin mengobati itu. Beliau mengatakan, wahai Ahmad, kenapa sulit sabar? Li'annahu manzilatun rafi'ah. La yablughuha illa ibadahul khawas minal ul azmi. Karena dia adalah ibadah yang tinggi. Karena dia adalah kedudukan yang tinggi. Tidak ada yang sampai kedudukan tersebut kecuali para rasul dari ulul azmi. Baru beliau menyebutkan ayat ini. Surat Al-Ahqaf, ayat surat ke-46, ayat 35. Kata beliau, coba perhatikan ayatnya. Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah kalian sebagaimana ulul azmi dari para rasul bersabar. Di situ yang menjadi standar kesabaran seorang hamba adalah ulul azmi. Kalau ingin benar-benar sabar, contoh ulul azmi kesabarannya. Kemudian beliau mencontohkan. Ingin contoh, wahai Ahmad? Naam, Syekh, saya bilang. Contohnya, lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sabar ketika pergi ke kota Taif. Setelah istri Khadijah, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha meninggal, paman beliau Abu Talib meninggal, kemudian saat itu orang-orang kafir Quraisy benar-benar sangat lebih ganas lagi mengintimidasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada lagi yang menghalangi mereka untuk menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif untuk berdakwah dan untuk mendakwahi penduduk Taif. Apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tentunya pergi kepada tiga orang yang mereka ini pemimpin kota Taif. Tiga orang pemimpin kota Taif. Yang satu Ibnu Abdil Yalyal namanya. Ibnu Abd Yalyal. Ibnu Abd Yalyal ini mengatakan, lihat Pak, kalau Bapak sekarang datang ke saya, kemudian Bapak tunjuk saya, Ustaz, yang jadi Ustaz kok ente, bukan yang lain? Itu gimana? Perasaannya gimana? Sama yang dihadapi Rasulullah seperti itu. Ketika Rasulullah menghadap sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada tiga pemuka kaum Taif ini. Yang satu mengatakan, wahai Muhammad, lima arsalallahu rasulan mislaka ala yajidu ghairaka. Wahai Muhammad, kenapa Allah mengutus rasul engkau? Enggak ada yang lain selain engkau. Lihat, itu kan kesel sekali, Pak. Bagaimana kita mau membuktikan pada saat itu? Yang satu mengatakan, saya kalau kamu jadi rasul, saya tidak akan bisa berbicara denganmu. Karena mereka menganggap rasul itu adalah seorang malaikat yang tidak mungkin dibicarai. Sekarang kita bisa berbicara denganmu, berarti kamu bukan rasul. Yang satu juga menghina. Sampai akhirnya tiga pemuka kaum Taif ini memerintahkan seluruh kaum Taif berjejer bersaf-saf sambil melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Pak, ini jalan Selamongan dari ujung kanan ke ujung kiri Selamongan ini ada orang semuanya melempari batu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat di situ. Sampai akhirnya beliau bersandar di sebuah pohon kurma di dinding sebuah kebun milik orang-orang Taif. Lalu pada saat itu datang malaikat Jibril dengan malaikat gunung. Di sini letak kesabarannya. Kata malaikat gunung, wahai Muhammad, ala maukah engkau aku timpakan kepada mereka akhsyabain, dua gunung besar. Saya masih ingat perkataan Syekh Abdul Razak kepada saya, Ahmad, kalau kita rasulnya, itu mungkin kita minta kepada malaikat, jangan dua gunung wahai wahai malaikat, semua gunung. Enggak usah dua gunung, semua gunung timpakan kepada mereka. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lihat sabarnya, luar biasa. La bal arjullah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah la la yushriku bihi syai'an. Tidak. Tetapi aku berharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka yang beribadah kepada Allah semata tiada sekutu baginya. Ini kesabaran jenis apa? Kata Syekh kepada saya, wahai Ahmad, ini sabar jenis apa? Gak ada yang bisa seperti ini. Maka ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu satu. Kalau Anda ingin tahu keistimewaan Ramadan, maka lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan seluruh manusia. Begitulah Ramadan dibandingkan seluruh bulan. Contoh yang lain lagi. Tentang tempat, kalau tadi kan manusia, tempat. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan Al-Masjidul Haram, tanah Mekah, Al-Mukarramah, tanah yang paling suci sedunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, "Shalatun fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi shalah." Salat di Masjidil Haram senilai dengan 100 ribu salat. 100 ribu sholat itu Pak, berapa tahun kita sholat Pak? Kalau hitungannya satu hari 5 kali sholat. Sebulan 5 kali 30, 150 sholat. Setahun 150 kali 12, 1800 sholat. Itu baru setahun, 1800 sholat. Bagaimana kalau 100 ribu sholat? Berapa tahun? Berapa tahun? Yang tahu jawabannya saya kasih hadiah. Oh, ada minyak wangi. Sebutkan berapa tahun, berapa bulan, berapa hari. 100 ribu sholat. Itu baru satu kali sholat di Masjidil Haram. Tanah paling suci. Makanan minumannya berkah. Makanan ta'amul itsnain kata Rasulullah yakfil arba'. Makanan untuk dua orang cukup untuk empat orang. Wa ta'amul arba' yakfi tsamaniyah. Makanan empat orang cukup untuk delapan orang. Sangat berkah Makkah al-Mukarramah dan juga Madinah an-Nabawiyah. Nah, kalau ingin tahu kedudukan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain, persis seperti kedudukan kota Mekah dibandingkan sejagat raya ini. Paham Pak istimewanya sekarang Ramadan? Dibandingkan sejagat raya ini, kedudukan Ramadan itu tempat, orang, waktu sekarang. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu, hari misalkan. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, hari yang paling utama di dalam sepekan hari Jumat. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Kenapa? Lihat kejadian-kejadian luar biasa di hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, wa fihi qubid, wa fihi nafkhah, wa fihi sa'qah, wa fihi taqumus sa'ah. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam, diwafatkan Nabi Adam, ditiupkan sangsakala, kemudian dimatikan seluruh manusia, dibangkitkan hari kiamat. Saking utamanya hari Jumat. Kalau ingin tahu keistimewaan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain, maka lihatlah keistimewaan hari Jumat dibandingkan hari-hari yang lain. Ini di dalam ilmu mantik bahasa namanya al-ashbah wan-nawair. Kalau ingin tahu keistimewaan ini, perhatikan keistimewaan sana. Kalau ingin tahu keistimewaan Ramadan, perhatikan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan seluruh manusia, seluruh rasul, seluruh ulul azmi kalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Ramadan keistimewaannya. Kalau ingin tahu keistimewaan Ramadan, lihat. Ini di belakang-belakang masih ada para perempuan. Lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, khairu nisa'il 'alamina arba'un. Wanita paling terbaik sealam semesta 4 orang. Maryam bintu Imran, Asi Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, wa Asiyah imra'atu Fir'aun. 4 wanita termulia, paling termulia sealam semesta. Ditambah lagi Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wa fadlu Aisyata ala sa'irin nisa ka fadli as-saridi ala sa'iri at-ta'am. Dan keistimewaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keistimewaan makanan sarid dibandingkan seluruh makanan. Kalau ingin tahu keistimewaan Ramadan, maka seperti itulah keistimewaan Ramadan. 5 wanita termulia sampai hari kiamat, sampai Hawa alaihi salam kalah dengan 5 wanita ini. Siapa mereka tadi, Pak? Maryam, Khadijah, Fatimah, Asiyah, bukan Aisyah, Asiyah, kemudian Aisyah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, kita akan memasuki bulan yang mulia. Makanya ini sebab kenapa kita katakan fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Kenapa enggak ada fikih beribadah dalam bulan Syawal? Fikih beribadah di dalam bulan Al-Muharram. Padahal disebut oleh Rasulullah s.a.w. Syahrullah. Bulannya Allah. Tapi enggak ada fikih beribadah dalam bulan Allah Al-Muharram. Enggak ada. Yang ada adalah fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan istimewa. Keistimewaannya seperti yang saya sebutkan tadi. Sebagaimana keistimewaan Nabi dibandingkan seluruh ulul azmi. Sebagaimana keistimewaan hari Jumat dibandingkan seluruh hari. Sebagaimana keistimewaan 5 wanita istimewa dibandingkan seluruh wanita. Sebagaimana keistimewaan Mekah, Madinah dibandingkan seluruh tempat. Begitulah Ramadan. Nah ini Pak, harus ditanamkan dalam hati. Karena ini modal agar kita mengagungkan Ramadan. Modal agar kita tidak menganggap Ramadan seperti hari biasa. Seperti bulan biasa. Kesalahan fatal sebagian kaum muslimin yang menganggap Ramadan hanya beda waktu makan. Hanya hari biasa. Cuma bedanya ada sahur, ada buka puasa, ada tarawih, itu saja. Enggak. Beda, kesalahan fatal. Kenapa ulama-ulama terdahulu bisa beribadah sedemikian rupa? Karena mereka mengetahui keistimewaan Ramadan. Bukan bulan sembarangan. Saya pernah Pak kajian. Kemudian saya tanya. Biasanya kan Ramadan itu banyak kajian sebelum buka puasa. Dan biasanya saya tidak terlalu suka itu kajian sebelum buka puasa. Kenapa? Karena waktunya sempit. Ya. Ini seperti ini saja sekarang saya. Setengah jam. Baru mukaddimah. Dari tadi itu mukaddimah ini. Pendahuluan. Belum isinya. Ada waktu itu orang mengundang perusahaan alat berat. Mengundang. Ustaz, kita buka puasa bersama dan sebelum buka puasa kita mengadakan kajian. Oh baik. Insya Allah semua pegawai akan hadir. Sekian ratusan orang bersama istrinya. Baik. Cuma Ustaz mohon maaf. Waktunya cuma 15 menit. Dalam hati saya begini nih. Manusia mencari akhirat tuh. Maunya yang sempit, sedikit. Modal sedikit. Maunya kalau umroh, nyari yang paling murah. 15 juta. Sampai Jeddah naik onta. Kenapa? Ada Pak Waras teman umroh saya. Kenapa orang kalau seandainya untuk akhirat selalu mau yang paling sedikit? Kurban misalkan. Nyari kurban yang paling murah. Akhirnya hari Idul Adha datang sapi-sapi setengah kambing. Subhanallah. Ya, kenapa harus paling murah untuk akhirat? Yang itu untuk selamanya, kekal abadi. Pak, dunia cuma sementara. Kadang orang bekerja 8 jam. Tambah lembur. Ya. Untuk dunia. Yang kalau pas dia dapat semuanya dari dunia. Kalau dia mati tidak akan pernah dibawa. Satu peser pun. Gigi emas palsu dia harus dicabut. Dijadikan sebagai harta waris. Tuh lihat. Saking hinanya dunia. Ini Bapak Ibu. Taib. Pada waktu itu kemudian saya dapat ide. Ya sudahlah, saya terima. Kemudian saya katakan, Bapak Ibu, mukaddimahnya pun tidak terlalu panjang. Khotbah hajahnya pun tidak saya baca. Saya cuma punya waktu 15 menit. Dan mudah-mudahan 15 menit ini dengan satu pertanyaan yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa waktu itu saya tanya? Pak, Bu, saya punya pertanyaan. Apa keutamaan bulan Ramadan? Dari ratusan yang hadir, semuanya nunduk. Malu tidak bisa jawab. Kemudian ada yang satu nyenggol temannya. Ayo tuh jawab. Enggak tahu. Yang lain mengeluarkan handphone. Ingin bertanya kepada Syekh Google. Ya? Wallahi Pak, kejadian itu 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, saya lupa. Tidak ada dari ratusan yang hadir, tidak ada satu orang pun yang tahu keutamaan bulan Ramadan. Ini penyebab bedanya kaum muslimin sekarang dengan ulama-ulama terdahulu. Yang ahli ibadah di dalam bulan Ramadan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. 60 kali khatam Al-Quran selama bulan Ramadan. Dan itu bukan cerita dongeng. Kisah heroik bukan. Seperti Superman, Batman, Iron Man. Gak ada itu. Itu cerita beneran. Manusia yang hidup di atas muka bumi. Dan makan, minum, bergaul, bekerja seperti kita. Akan tetapi bisa 60 kali khatam selama bulan Ramadan. Berarti perharinya 2 kali khatam. Dan itu mungkin bisa terjadi. Orang kalau seandainya lancar baca Al-Quran. Satu kali juz, satu juz dia bisa menghatamkannya sekitar 20 sampai 25 menit. Kalau dikali 30 maka sekitar 10 jam dia baca. Masih ada waktu 2 jam kalau dihitung 12 menit, 12 jam. Dia masih bisa beraktivitas yang lain. Malam lagi dia baca lagi 10 jam. Masih punya 2 jam dia untuk istirahat. Bisa untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Apalagi cuma 5 kali khatam, 6 kali khatam per bulan Ramadan. Sangat mudah bagi orang-orang yang mempunyai tekad yang bulat untuk menggapai keberkahan Ramadan. Contoh misalkan. Orang yang ingin khatam 6 kali khatam di dalam bulan Ramadan. Maka dia berarti, atau 5 kali lah khatam dalam bulan Ramadan. Maka berarti dia selama 6 hari akan habis di dalam 6 hari tersebut, berarti dia baca 30 juz. 30 kali bagi 6, 5. Berarti per hari dia baca 5 juz. Habis subuh 1 juz, habis zuhur 1 juz, habis asar 1 juz, habis maghrib 1 juz, habis isya 1 juz. Selesai urusan. Anda bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa makan, bisa minum, bisa bergaul, bisa bertetangga. Cuma sayangnya Al-Quran kita dirubah dengan remote televisi, handphone. Dan saya berpesan, ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya baghiyal khair aqbil, wahai pencari kebaikan, terima, sambut bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan itu dengan dua cara. Yang pertama, memperbaiki kualitas amal ibadah. Yang kedua, memperbanyak kuantitas amal ibadah. Jadi jangan sampai nanti di dalam bulan Ramadan ada pertanyaan-pertanyaan. Ustaz, tadi Ustaz mengatakan memperbanyak bacaan Al-Quran. Iya. Mana yang lebih utama? Ini pertanyaan-pertanyaan nih. Mana yang lebih utama dalam bulan Ramadan? Kita baca Al-Quran, paham artinya, tahu tafsirnya, tapi tidak hatam. Atau yang lain, menghatamkan sekian kali dalam bulan Ramadan. Mana yang lebih utama? Ini pertanyaan-pertanyaan orang pemalas. Nanti yang terjadi adalah memahaminya tidak dapat, gak paham-paham. Hatamnya juga enggak. Itu model-model pemalas. Maka dituntut dalam bulan Ramadan, kualitasnya ditinggikan, kuantitasnya diperbanyak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita ingin masuk fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Sebelum itu, saya ingin beri mukadimah satu lagi. Kenapa kita harus membicarakan fikih beribadah dalam bulan Ramadan? Karena kita ini sebagai seorang hamba Allah diperintahkan untuk beribadah. Dan, ini ingat baik-baik, dan bukan hanya sekedar ibadah. Tapi bagaimana ibadahnya diterima Allah. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Hakim. Dan juga riwayat Imam Abu Ya'la. Dalam kitabnya Al-Musnad. Dan di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna allaha yuhibbu. Iza amila ahadukum amalan. An yutqinahu. Allah menyukai. Jika salah seorang dari kalian beramal, maka dia beramal dengan telaten, maksimal, teliti, kualitasnya tinggi. Bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, menahan makan, menahan minum, menahan bersetubuh, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Bukan itu saja. Tapi bagaimana puasanya diterima oleh Allah. Dan ngomong-ngomong Pak, ngomong-ngomong, puasa itu pahalanya tanpa batas. Hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin." Setiap amalan anak Adam dilipatkan pahalanya. Satu amalan diganjar satu kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. 10 kebaikan dilipatkan menjadi 700. Illa siyam, kata Rasulullah. Kecuali puasa. Kenapa puasa, wahai Allah? Fa innahu li. Puasa itu milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bih. Aku yang akan mengganjarnya langsung tentang puasa tersebut. Di sini para ulama mengatakan, fihi dalilun ala fadilatus shaum. Di dalam hadis ini terdapat keistimewaan, keutamaan puasa. Apa keutamaannya? Pahalanya tanpa batas. Maka pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pantas beliau bersabda, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah." Hendaknya kamu berpuasa. Sesungguhnya puasa tidak ada pahala yang senilai dengannya. Makanya saya katakan pahala puasa itu tanpa batas. Ingat nih bapak perkataan saya nanti di bulan Ramadan. Pahala puasa tanpa batas. Kenapa juga puasa tanpa batas? Karena di dalam puasa ada semacam realisasi keikhlasan. Ikhlas yang real dalam puasa. Orang puasa pak gak bisa riak. Ini imam. Kalau seandainya imam sholat, dia mungkin bisa riak. Orang sedang sholat bisa riak. Asalnya sholatnya biasa saja. Ketika ada calon mertuanya, mulai dimiring-miringkan badannya. Mulai dibagus-baguskan suaranya. Orang sedekah bisa kelihatan riaknya. Orang haji, umroh bisa kelihatan haji dan umrohnya. Orang mengamalkan amal ibadah, kecuali puasa. Orang puasa mau riak gimana pak? Ya, ngipas bibir biar kelihatan kering. Enggak bisa. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, kenapa puasa tadi? Illa siyam, sesungguhnya kecuali puasa itu milikku. Aku yang akan mengganjarnya. Kenapa demikian? Li'anna shauma la yadkhulu fihi riya. Karena puasa tidak ada masuk ke dalamnya riya. Ini penyebab puasa pahalanya tanpa batas. Kemudian penyebab yang ketiga. Pahala puasa tanpa batas kenapa? Karena di dalam puasa ada tiga jenis kesabaran. Sabar mengerjakan ketaatan. Sabar menjauhi maksiat. Dan sabar menerima takdir yang buruk. Sedangkan orang-orang yang sabar pahalanya apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahalanya dengan sempurna tanpa batas. Dan itu ada pada puasa. Orang puasa sabar mengerjakan ketaatan, yaitu dengan berpuasa. Orang yang berpuasa sabar menjauhi maksiat. Dilarang makan, dilarang minum, dilarang bersetubuh. Sabar dia. Orang yang berpuasa sabar menerima takdir yang buruk. Seperti lapar, haus, takdir buruk. Dia sabar mengerjakannya. Makanya ini tiga sebab kenapa puasa pahalanya besar. Dengan itu semua. Ini inti pembicaraan saya. Dengan itu semua. Oh ternyata ada orang-orang yang di dalam bulan Ramadan. Dia tidak dapat apa-apa. Cuma lapar, haus. Dan itu pak, mohon maaf. Banyak. Dan itu banyak. Dan semoga bukan kita. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Rubba sha'im hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atas." Berapa banyak? Kata rubba kemudian setelahnya itu mufrad, kalau dalam bahasa Arab, grammarnya Arab itu menunjukkan katsiran ma, banyak sekali. Orang yang berpuasa cuma dapat lapar haus, kan ngeri pak. Dikalkulasi puasa kita dari awal sampai akhir, ternyata mana pahala saya? Nol. Enggak ada, nol, nihil. Ikan kesel, sedih. Sudah nahan lapar, nahan haus, cuma dapat itu saja. Enggak ada puasanya. Padahal pahala puasa tadi apa, Pak? Tanpa batas. Nah, ini mukaddimah yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita di dalam bulan Ramadan harus mengetahui benar-benar fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Karena kita dituntut bukan hanya sekedar puasa. Tapi puasa yang benar-benar puasa. Sebagaimana hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Laisa siyam minal lagu minal akli wa syurb. Innama siyamu minal lagwi wa rafath. Bukanlah puasa cuma menahan makan, minum. Semua orang juga bisa. Tetapi sebenar-benar puasa adalah orang yang menahan perbuatan sia-sia dan perkataan kotor, porno, keji. Dan sekali lagi saya ingin tegaskan, yang dituntut dari kita bukan hanya sekedar beramal, tetapi bagaimana amal itu diterima. Itu dua. Lihat sekarang, yang ahli sholat banyak, yang ahli baca Quran banyak, bahkan sekarang penghafal-penghafal Al-Quran anak-anak kecil banyak. Bahkan saking banyaknya, semuanya memperlihatkannya di sosial media. Saya tidak tahu apakah ria atau tidak itu orang. Ngapain diperlihatkan? Anak Anda baca 30 juz atau juz 30, kemudian diperlihatkan bahwasanya dia hafal Quran. Ngapain? Ulama terdahulu tidak ada yang seperti itu. Kecuali kalau niatannya ingin memotivasi keluarga lain agar mencontoh anak-anaknya juga mendidik menjadi generasi Al-Quran. Jujur, saya tidak setuju. Anak-anak diperlihatkan. Ya, kita harus tahu bahwa awwalu man tusa'aru bihin nar yaumal qiyamah, yang paling pertama kali akan diseret ke dalam api neraka, tiga orang yang beramal ibadah tapi riya. Berjihad ingin dikatakan pemberani, bersedekah ingin dikatakan dermawan, ahli baca Quran ingin dikatakan sebagai qori, menuntut ilmu ingin dikatakan sebagai alim. Hati-hati ini para ikhwah. Biarkan hanya Allah yang tahu. Puasa contohnya misalkan. Saya baca kemarin di dalam kitab Lathaiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kata beliau, kana ba'du salaf yasumu 40 sana la ya'lamu ahadun minan nas. Ada orang sebagian ulama salaf terdahulu, para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, 40 tahun puasa. Tidak ada seorang pun yang tahu. Sampai keluarganya, istrinya terdekat tidak ada yang tahu. Yakhruju min baitihi wa ma'ahu raghifan. Dia keluar dari rumahnya, dia membawa 2 potong roti yang sudah keras. Kemudian dia pergi ke pasar. Kemudian dia pulang dari pasar ke rumahnya. Orang rumah mengira si laki-laki ini makan roti itu di pasar. Orang pasar mengira si laki-laki ini makan roti itu di rumahnya. Padahal dia bersedekah dengan roti tersebut. Dan dia puasa. Begitu Pak menyembunyikan amal. Begitu kita agar amal kita diterima oleh Allah. Bukan hanya sekedar beramal. Ahli puasa sunnah banyak di zaman sekarang. Bahkan tidak sedikit para ibu-ibu khususnya. Karena memang pekerjaannya cuma di rumah. Ingin berpuasa Daud. Subhanallah. Tetapi yang menjadi ukuran bukan itu, Pak. Yang menjadi ukuran kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Berarti dari sekian banyak yang mengamalkan amal ibadah, ada yang tidak diterima dan itu pasti ada. Meskipun Pak peluh keringat, capek, keluar harta banyak, ada yang tidak diterima oleh Allah. Itu yang menjadi pemikiran kita. Dan itu yang diajarkan ulama-ulama salaf terdahulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman bil amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul, innama yataqabbalu Allah minal muttaqin." Jadilah kalian orang-orang yang memperhatikan amalnya diterima atau tidak, lebih perhatian dibandingkan beramal itu sendiri. Apakah kalian tidak mendengar Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah surat kelima ayat 27. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ibnu Dinar, Abdullah bin Dinar rahimahullah. Beliau mengatakan, la'an akuna a'lam anna Allah taqabbala minni misqala khardal ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sungguh, aku mengetahui Allah menerima amalku walau seberat biji sawi. Lebih aku cintai dibandingkan aku mendapatkan dunia dan seisinya. Maka Pak, di dalam bulan Ramadan yang paling diperlukan itu. Makanya kita bahas sekarang tema ini. Fikih beribadah bulan Ramadan. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan beramal tapi ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin amalan kita kualitasnya tinggi dan kuantitasnya banyak. Tidak sembarangan beramal. Baik, kita akan bahas sekarang fikih pertama dalam bulan Ramadan. Jadi mukaddimah yang tadi hampir 1 jam saya sebutkan. Yang pertama yaitu bahwa keutamaan Ramadan seperti keutamaan-keutamaan lainnya. Ini sudah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan Bapak masih ingat. Ingat Pak ya? Masih ingat? Seperti keutamaan Nabi Muhammad dibandingkan apa Pak? Seluruh Rasul. Seperti keutamaan hari Jumat dibandingkan apa? Seluruh hari. Seperti keutamaan Mekah dibandingkan seluruh tempat. Begitulah keutamaan Ramadan. Kemudian yang kedua, yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya di dalam bulan Ramadan bukan hanya sekedar beramal, tapi bagaimana amalnya diterima. Kualitasnya tinggi, kuantitasnya banyak. Taib. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, fikih yang pertama. Fikih yang pertama adalah perhatikan baik-baik, ketika berpuasa semestinya seseorang memperhatikan tujuan puasa. Apa tujuan puasa? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan puasa adalah takwa. Tujuan puasa adalah takwa. Dari mana kita tahu? Dari ayat. Anda silakan cek ayat-ayat puasa. Surat Al-Baqarah, surat kedua, 183 sampai 187. Saya bacakan ayat 183-nya. Awal ayat tentang puasa. Ya, tidak ada ayat lain yang menyebutkan tentang puasa kecuali ayat ini. Surat apa tadi, Pak? Al-Baqarah. Surat kedua dari ayat keberapa? 183 sampai 187. Lihat awal ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa, agar kalian bertakwa. Tujuan puasa takwa. 183. Ayat yang terakhir 187, Allah berfirman di akhir ayat penggalannya, kadzalika yubayyinullah ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya untuk manusia agar kalian bertakwa. Lihat, subhanallah. Ya, tujuan puasa takwa. Ini fikih beribadah yang sangat luar biasa dalam bulan Ramadan. Tujuan puasa bertakwa. Lihat penjelasan para ulama, di antaranya Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Di dalam kitab beliau Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan saya berpesan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang ingin membaca tafsir Al-Qur'an bagi para pemula, bacalah kitab ini yang disebut dengan Tafsir As-Sa'di dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan kita, saya di Banjarmasin, saya membacanya setiap pagi setelah sholat subuh, Senin dan Selasa pagi setelah sholat subuh. Sekarang sudah sampai kepada surat Ali Imran. Surat Al-Baqarah selesai. Sungguh benar perkataan para ulama. Siapa yang ingin mempendalami ilmu tafsir dan tafsir Al-Quran dalam bulan, untuk para pemula, terutama nanti bulan Ramadan, silakan baca tafsir As-Sa'di. 3 jilid, Pak. Ya. Dan bahasanya mudah. Tidak sulit untuk dipahami. Mudah bahasanya. Beliau mengatakan, kenapa puasa tujuannya takwa? Li'anna siyama min akbari asbabit takwa. Karena berpuasa sebab yang paling terbesar untuk bertakwa. Kenapa demikian? Li'anna fihi imtithalu amrillah wajtinabu nahih. Karena di dalam takwa ada menjauhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan mengerjakan perintahnya. Dan itulah inti takwa. Itu inti takwa, Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, orang kalau berpuasa semestinya harus bertakwa. Bukan hanya sekedar menahan makan, minum, lapar, haus, berjima, bersetubuh dengan istri siang bulan Ramadan, tetapi juga bertakwa. Contoh misalkan, mungkin ada orang yang menahan lapar, minum, haus, bersetubuh, tapi lisannya tidak dia jaga. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan dusta, dalam riwayat yang lain ada tambahan, atau perbuatan-perbuatan bodoh, sia-sia, maka Allah tidak perlu si fulan meninggalkan makan minumnya. Artinya puasanya enggak manfaat. Puasa-puasa masih dusta, bohong, saksi palsu, sumpah palsu, terutama yang di pasar, yang lagi berjualan. Ya, enggak manfaat. Kenapa? Karena semestinya orang yang berpuasa tambah apa tadi, Pak? Takwa. Ini Bapak Ibu, contoh yang lain lagi. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Laisa shiyam minal aghli wa minal akli wasyurb, innamas shiyamu minal lagwi war rafath." Bukanlah berpuasa itu hanya menahan makan minum. Akan tetapi berpuasa juga menahan perbuatan sia-sia. Sia-sia. Banyak ngalor ngidul puasa, cerita sana sini. Ya. Kemudian nonton lawak. Itu perbuatan sia-sia. Nonton lawak, nonton pertandingan sepak bola, puasa-puasa. Perbuatan sia-sia. Bahkan subhanallah, saya tadi baca hadis yang berbunyi ada begini. Afdalus siyam aktsaruhum dzikran lillah. Seutama-utama puasa yang paling banyak berzikir kepada Allah. Maka orang yang berpuasa bukan hanya sekedar menahan makan, minum, lapar, haus, bersetubuh, tapi juga menahan perbuatan sia-sia dan perbuatan rafas. Apa itu rafas, Pak? Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan, "Ar-rafatsu al-kalamul fahsy." Perkataan nista, keji, kotor, porno. Puasa-puasa ngomong kayak kemaluan perempuan, bentuk tubuh perempuan. Puasa-puasa membicarakan istri tetangga. Wah, bahenol banget si fulana. Puasa-puasa masih ya al-kalamul fahish, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Saya lanjutkan, rafath itu adalah perkataan yang keji. Wa huwa yutlaqu ala hadza wa ala al-jima'. Atau puasa-puasa membicarakan perkara yang berkaitan dengan jima', bersetubuh dengan seorang perempuan. Wa ala muqaddimani, puasa-puasa membicarakan segala macam syahwat terhadap perempuan. Ya. Ini tidak manfaat puasanya karena tidak apa tadi, Pak? Tidak bertakwa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in sabbaka ahadun aw jahila alaik falyaqul inni sha'im inni sha'im." Kalau seandainya ada orang yang mencelamu, menghinamu ataupun berbuat kasar terhadapmu, maka jangan dilawan. Tetapi ucapkanlah, "Saya sedang berpuasa." Kenapa? Karena hinaan, cacian, laknat, jangankan puasa, di luar puasa saja diharamkan. Ini yang sering-sering di sosial media terutama. Sosial media itu meskipun yang nulis tangan, tetapi dia bagaikan seperti lisan, Pak. Itu akan dicatat oleh para malaikat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ma yalfidhu min qawl illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada ucapan yang terucap kecuali ada malaikat, raqib dan atid. Bukan ini namanya, bukan si Atid, bukan si Raqib ya, bukan. Tetapi itu pekerjaannya. Mengintai dan mengawasi. Raqib mengawasi, Atid mengintai. Itu pekerjaan, itu nama pekerjaan. Maka ada sebagian orang kadang-kadang kalau di sosial media, dia melaknat, mencaci, mengatakan perkataan-perkataan kotor di luar Ramadan haram, apalagi dalam Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Bukanlah seorang mukmin itu yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata keji. Lihat Pak, enggak manfaat puasanya. Kemudian lihat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab." Ini penyakit lain yang selain takwa tatkala puasa yang harus dijauhi berarti. Jika salah seorang dari kalian pada hari berpuasanya, maka janganlah dia berkata-kata porno atau yaskhab. Yaskhab, kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, adalah as-siyah wal-khisam. Teriak sambil bertengkar. Nih, puasa-puasa masih marah-marah sama istrinya. Puasa-puasa masih marah-marah sama anaknya. Puasa-puasa masih bertengkar di pasarnya. Puasa-puasa masih bertengkar dengan suara yang keras. Saling mencaci maki. Ini gak manfaat puasanya. Kenapa? Karena tidak apa tadi Pak? Bertakwa. Dan mohon maaf Pak, tadi kita katakan fala yarfus, janganlah dia berbuat rofas. Termasuk berbuat rofas, mata tidak dijaga dalam bulan Ramadan. Saya sering mengatakan di mana-mana ini. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, saya sering katakan ini. Yaitu televisi itu sumber penyakitmu dalam Ramadan. Sumber penyakit Pak. Di televisi, walaupun hanya pembaca berita perempuan, maka bersyukurlah yang di dalam rumahnya tidak ada televisi. Kalau ingin Ramadannya benar-benar manfaat, waktunya benar-benar, coba Anda buktikan ya, buktikan Anda. Ramadan tanpa televisi, bagaimana hasil Anda bandingkan dengan tahun yang lalu? Televisi dimasukin kardus. Ustadz, anehnya dia setelah 2 hari terbuka lagi Ustadz. Iya, karena ini kita ini hiper terhadap televisi. Sekarang televisi sudah gak zaman, mungkin dengan gadget. YouTube, apalah, internet lah, sosial media. Maka hati-hati itu. Itu sumber-sumber penyakit, penghabis waktu di dalam bulan Ramadan. Padahal kita itu berpacu dengan waktu. Bukan berpacu dalam melodi ya. Berpacu dengan waktu dalam bulan Ramadan. Semenit-semenitnya sangat bermanfaat Pak. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka termasuk rafas. Melihat sinetron. Film. Indiahi nehihe nehihe. Ramadan. Jangan-jangan masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Rubba sha'im hadhuhu min siyamih al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Dan saya katakan dari tadi, itu kabar, bukan hanya sekedar kabar, tetapi ancaman keras dari Rasulullah. Dan itu bukan sedikit, banyak orang yang dapat seperti itu. Dan kita berdoa semoga mudah-mudahan bukan kita orang-orang seperti itu. Rugi Pak. Ketika malam lebaran orang mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alangkah indahnya mengagungkan Allah karena dia diberikan nikmat oleh Allah bisa beribadah dalam bulan Ramadan. Itu yang pantas bertakbir. Adapun yang Ramadannya seperti hari-hari biasa, takbirnya semu Pak. Cuma hanya sekedar ramai-ramaian. Tidak ada sama sekali dari dalam hati. Makanya Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan tujuan puasa dalam bulan Ramadan. Ini fikih paling utama. Kalau tidak Ramadannya cuma lapar dan haus. Lihat lagi Pak. Perkataan menarik dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk 'anil kadhibi wal maharim." Kalau kamu sedang berpuasa, puasakanlah telingamu. Dengar musik. Makanya Pak enak itu puasa itu. Rumah di samping Masjid Namirah ini. Ya, saya tadi masuk kamar situ. Rumah, masjid. Itu paling enak. Puasanya sudah benar-benar terjaga. Karena kalau sudah keluar, ke mall, ke market, ke pasar, musik sana-sini. Mendingan musiknya lagu-lagu nostalgia. Ini enggak. Musiknya yang saya tidak tahu apa enaknya mendengar musik seperti itu. Bunyinya tididit, tididit, tididit. Apa enaknya? Coba antum bayangkan apa enaknya itu. Rumah makan ada musik seperti itu. Makannya jadi cepat-cepat. Allahu Akbar. Heran saya. Nikmatnya di mana? Saya pernah dengan Pak Prayit nih, hadir Pak Prayit sini. Dari Surabaya ke Trawas. Singgah di sebuah rumah makan. Di rumah makannya ada band. Wah, saya sudah, aduh band ini. Kok gak ada rumah makan yang lain memang. Saya pribadi waktu itu harus murka kan, itu maksiat, murka. Apa, muka masam dan semisalnya gitu. Tapi lama-kelamaan, kok jempolnya ikut joget juga, subhanallah. Begitulah maksiat buruknya. Awalnya dia berat, untuk yang kedua menjadi ringan, yang ketiga menjadi biasa, yang keempat menjadi remeh, yang kelima kecanduan. Itu buruknya maksiat. Sampai ada orang berkata, kayaknya saya ada yang kurang pekan ini apa ya? Oh iya, saya belum berzina. Sampai sekian karena saking kecanduannya. Itu buruknya maksiat. Membuat orang semakin kecanduan. Kenapa Pak kecanduan? Karena tidak ada pengadilan di dunia. Beda dengan PNS yang terlambat oleh kepala kantor, kepala dinas akan dipanggil. Panggilan kedua SP1 keluar. Panggilan ketiga kenapa terlambat SP2 keluar. Dia akan takut ada pengadilan di dunia. Tentang urusan-urusan dunia. Tapi kalau maksiat gak ada pengadilannya. Pengadilannya cuma ada di akhirat. Innal yawma amalun wala hisab. Wa gadan hisabun wala amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hari ini yang ada cuma beramal. Tidak ada pengadilan. Besok yang ada cuma pengadilan. Hisab, perhitungan, buku catatan amal. Tidak ada amal. Itu yang membuat orang kecanduan. Maka lihat, perhatikan. Jika kamu berpuasa, puasakanlah pendengaranmu. Musik. Saya pernah Pak masuk sebuah mall gitu. Sama keluarga. Mungkin mic-nya yang pembesar-pembesar suara ini. Ya, tidak sampai ke tempat dia. Karena di pojok, paling pojok. Subhanallah, dia punya saja cara agar bisa mendengar musik. Dia bawa radio kecil. Kemudian dia setel di situ. Jadi musik tersendiri untuknya. Kok bisa, kadang-kadang ada seperti pemikiran, tidak bisa hidup tanpa musik. Kemudian, apalagi Pak tuh dalam malam-malam bulan Ramadan, saya sering mengatakan, tadi kemarin di Sidoarjo juga saya katakan, perhatikan, keistimewaan Ramadan, keberkahan Ramadan, dari mulai ampunan dosa, pembebasan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, pengabulan doa, pengangkatan derajat, pelipatan pahala. Semua itu keutamaan Ramadan berjalan lurus sesuai dengan amalan seseorang. Saya beri contoh ya. Mustahil mendapatkan pembebasan api neraka di malam-malam Ramadan. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, lillahi fi kulli lailatin utaqa'u minan nar. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Wadhalika fi kulli lailah. Dan itu setiap malam bulan Ramadan. Pak, mustahil. Kira-kira masuk ke dalam otak kita enggak? Lurus enggak pemikirannya kalau seandainya orang ingin diampuni, dibebaskan dari api neraka di malam pertama bulan Ramadan dan setiap malam lainnya, tapi pegangannya remote. Nonton sinetron. Masuk gak Pak? Masuk akal kita gak Pak? Enggak akan masuk Pak. Keistimewaan Ramadan berjalan lurus dengan amalan seseorang. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari. Terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semakin berat ujiannya. Sinetronnya episode terakhir. Ustadz kayaknya musuhan banget sama sinetron. Ya, bodoh amat. Meskipun diembel-embeli Islami. Gak ada. Di dalamnya ada musik. Di dalamnya nonton dusta. Dusta ditonton. Ya. Kemudian endingnya sedih. Dia ikut-ikutan nangis. Ente dibayar apa ikut nangis? Subhanallah. Haji para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka Bapak Ibu. Jika kamu berpuasa, puasakanlah pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari dusta dan hal-hal yang diharamkan. Dan perhatikan kata beliau, wada adal jar, tinggalkan menyakiti tetangga. Wal yakun alaika yawma shaumika waqar wa sakina. Hendaknya kamu ketika hari berpuasa penuh dengan ketenangan dan wibawa. Ini yang biasanya mungkin ngocor, suka ngobrol di kantor, kemudian kalau ada dia majlis jadi rame karena dia suka ngelawak dan semisalnya. Ramadan enggak. Datang ke kantor penuh dengan wibawa. Temannya nanya, ente kenapa? Enggak makan obat hari ini. Kok enggak bikin kita kelucu? Maka kita katakan, puasa bro. Iya puasa. Harus beda pak. Makanya beliau mengatakan, la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa. Jangan jadikan hari puasamu dengan hari berbukamu sama. Enggak harus beda. Jangan sampai sama. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan juga. Perkataan yang menarik dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Tentang tujuan puasa adalah bertakwa. Orang yang berpuasa kenapa mendapatkan lapar dan haus saja? Apa rahasianya? Kenapa dia sampai mendapatkan lapar dan haus saja? Padahal ninggalkan makan, minum, bersetubuh dengan istri. Dia tinggalkan demi Allah. Kok cuma dapat lapar haus? Ternyata tidak bertakwa dalam puasanya. Itu rahasianya. Lihat perkataan beliau menarik. Beliau mengatakan, wasirru hadza anna taqarruba ila Allah ta'ala bitarkil mubahat la yakmul illa ba'da taqarrubi ilaihi bitarkil muharramat. Mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa. Meninggalkan hal-hal yang mubah. Pak, puasa itu meninggalkan halal, Pak. Makan, minum, bersetubuh itu kan halal. Asalnya di siang hari. Tapi karena puasa kita tidak makan, tidak minum. Paham maksud saya, Pak? Meninggalkan yang halal demi puasa, ini tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan yang haram. Betul. Yang halal saja kita tinggalkan, demi puasa, masa yang haram dikerjakan? Kemudian beliau mengatakan, "Faman irtakabal muharramat?" Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah? Siapa yang mengerjakan hal yang haram? Puasa-puasa, matanya jelalatan. Ya, apalagi di gadget ini, Pak. Televisi sekarang mungkin bagi orang-orang yang sibuk dengan dunia internet tidak begitu. Dia malas untuk nonton televisi. Karena dunia maya lebih luas dibandingkan televisi. Kadang-kadang di dunia maya, ya, di dunia internet, satu kali klik itu dapat semua sampah dunia. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz mohon maaf, itu satu klik-klik dapat semua sampah dunia gimana caranya? Nggak usah tahu. Satu kali klik semua video porno kelihatan. Semua wanita telanjang kelihatan. Ini Ramadan. Ya, Ramadan seperti ini, dia masih mengerjakan perbuatan seperti ini tatkala Ramadan. Maka beliau mengatakan, siapa yang mengerjakan hal-hal yang diharamkan? Lisannya masih dusta, ghibah, namimah, mengadu domba. Tetapi dia meninggalkan makan, minum, mengerjakan yang haram, meninggalkan yang halal. Ini kata Syekh Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, kana bimatsabati man yatruqul fara'id wa yataqarrabu bin nawafil. Ini seperti orang yang meninggalkan amalan wajib dan mengerjakan amalan sunnah. Saya tanya Pak, ada manfaatnya seperti itu? Amalan wajib dia tinggalkan. Sholat subuh dia tinggalin. Sholat terawih paling semangat sab pertama. Ada manfaatnya Pak? Sholat lima waktu dia tinggalkan. Puasa Ramadan dia kerjakan. Ada manfaatnya? Gak ada. Jamaah terawih dia bela-bela. Jamaah sholat subuh dia tidak bisa berjamaah atau tidak mau berjamaah. Gak ada manfaatnya. Sama seperti orang yang berpuasa tapi mengerjakan yang haram. Itu rahasia. Kenapa puasanya cuma dapat lapar dan haus? Karena dia tidak tahu tujuan puasa. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang kedua. Fikih ibadah yang kedua. Di dalam bulan Ramadan, fikih ibadah yang sangat harus diperhatikan dalam bulan Ramadan adalah memperhatikan amalan-amalan yang sangat diutamakan, dikerjakan dalam bulan Ramadan. Kita tahu beramal ibadah bentuknya bermacam-macam. Tapi dalam bulan Ramadan ada amalan yang sangat diutamakan. Itu lebih patut dikerjakan dalam bulan Ramadan dibandingkan amalan lain. Karena Islam, Pak, sangat menganut sistem skala prioritas. Islam, ajarannya sangat menganut skala prioritas. Apa maksud skala prioritas? Mendahulukan yang paling terpenting, terutama dibandingkan yang utama. Itu ajaran Islam. Dan banyak manusia-manusia yang kadang-kadang memprioritaskan yang tidak prioritas. Yang bahasa saya sebut prioritas terbalik. Contoh, di masjid ini ada jam. Biasanya di masjid-masjid lain juga ada jam. Di situ ada iqamah sekian kali. Sekian menit setelah azan. Paham maksud saya? Kemudian sudah 5 menit lewat, orang ini sudah duduk di sab pertama. Kemudian 3 menit lewat, 3 menit lagi iqamat. 1 menit lagi iqamat. Ketika bunyi, tet, imamnya belum keluar dari sini. Mulai dia gelisah. Mulai dia memprovokasi ke kanan dan ke kiri. Pak, jam berapa sekarang Pak? Kapan nih? Qomatnya, kok imamnya belum keluar? Ke kiri. Kayaknya sudah waktunya nih. Ayo komat aja kita. Tinggalin aja imamnya. Pak, oh pokoknya kayak orang paling on time sedunia. Imamnya terlambat mungkin karena ada sesuatu. Mau masuk ke dalam masjid. Akhirnya karena kebelet harus ke kamar mandi dulu. Tapi orang ini untuk giliran duduk di dalam masjid tidak mau berlama-lama. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung keluar. Seakan-akan di masjid karpetnya banyak ulat yang dia membuat dia tidak tenang di dalam masjid. Seakan-akan masjid adalah bangunan angker yang menakutkan dia. Pokoknya habis salam langsung keluar. Tapi giliran duduk di depan televisi berjam-jam, ganti channel sana, ganti channel sini, enggak pernah on time on timean tuh. Ini namanya skala prioritas terbalik. Contoh yang lain. Ngobrol sama kawan. Sama kawan ngobrol luar biasa. Bisa ganti-ganti judul. Pertama politik. Pilkada. Yang kedua korupsi. Yang ketiga pendidikan. Yang keempat akhir-akhirnya gosip artis. Tapi giliran ngobrol sama istri. Kawan hidup yang sunnahnya termasuk sunnah ngobrol sebelum tidur, setelah sholat isya. Secukupnya ngobrolnya. 5 menit Pak, tengkar habis itu. Ya, kowe ngadep sana, aku ngadep sini. Ini prioritas terbalik Pak. Dan banyak manusia seperti itu. Nah, di dalam bulan Ramadan kita pun mengenal skala prioritas. Ada amalan-amalan yang sangat-sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Satu, mendirikan sholat 5 waktu. Yang berpuasa tapi tidak sholat, maka tidak manfaat puasanya dan tidak sah puasanya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Baina ar-rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan salat. Kalau sudah ninggalin salat orang ini, tidak ada jarak antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Enggak ada jarak. Kafir. Yang ninggalin sholat kafir. Meskipun para ulama berbeda pendapat apakah kafirnya kufrun akbar, keluar dari Islam, ataukah kafirnya kufrun asgar, yang tidak mengeluarkan dari Islam. Maka enggak manfaat orang yang berpuasa tanpa sholat 5 waktu. Kemudian pada hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda dari Jabir, dari Abdullah bin Buraidah, dari Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir perihal salat. Siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Ini amalan paling utama dalam bulan Ramadan. Amalan yang kedua, dan termasuk di dalamnya Pak, mohon maaf, para lelaki berjamaah di masjid. Para lelaki berjamaah di masjid. Dan saya berpesan, untuk sholat tidak ada kata pray di dalam sholat. Selama dia muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, maka dia tetap wajib sholat. Misalkan ada orang stroke tapi masih bisa ngomong. Dia bisa cuma menggerakkan matanya saja, tapi masih sadar kalau kita bicarai. Wajib sholat. Apalagi yang cuma sakit panu. Lihat kadang-kadang di rumah sakit, kalau sudah sakit sedikit, pre sholatnya. Betul tidak Pak? Betul tidak? Jangankan yang sakit, sampai yang juga menjaganya. Pray juga sholatnya. Heran saya. Ya. Baik di atas tanah mukim, di daerah sendiri, atau sedang safar. Baik di atas tanah atau di atas kendaraan. Ya. Baik di atas tanah atau di atas pesawat. Di atas pesawat jatuh tentunya. Hah? Di atas pesawat jatuh tidak? Ya, di pesawat tetap wajib sholat, nggak ada urusan. Baik yang bisa berdiri atau yang hanya bisa duduk, baik yang hanya bisa duduk tidak, yang hanya bisa berbaring tidak bisa duduk, baik yang bisa berbaring tapi tidak bisa menggerakkan apa-apa, tetapi masih muslim baligh berakal. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, fa in ajaza an dzalika kullih shalla bi niyyatihi wa awma bi tarfihi. Kalau seandainya dia lemah akan hal itu, maka dia salat dengan niatnya, dengan hatinya, dan dia menggerak-gerakkan, mengedip-ngedipkan matanya. Enggak ada Pak urusan pray salat, apalagi puasa. Yang kedua Pak, berpuasa karena iman dan berharap pahala. Ini amalan yang sangat utama dalam bulan Ramadan. Puasanya karena iman dan berharap pahala. Bukan sekedar puasa, iman dan berharap pahala. Bagaimana contoh orang yang berpuasa karena iman? Contohnya, dia tidak merasa berat dengan puasanya. 2 jam lagi buka puasa, dia sudah duduk di meja makan. Kemudian semua makanan sudah ada di hadapan dia. Ngitung, 5 menit hitung, kok lama sekali? Ente kecepetan. Ini merasa berat. Kenapa? Karena puasanya, karena bukan karena iman. dan bukan karena berharap pahala. Yang ketiga, dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Amalan ketiga yang sangat diutamakan dalam bulan Ramadhan, salat tarawih. Salat tarawih, dan di sini ada berbagai macam permasalahan. Yang pertama, salat tarawih hukumnya sunnah. Salat tarawih berjamaah hukumnya sunnah. Itu dua hal ya. Salat tarawih hukumnya sunnah. Salat tarawih dikerjakan berjamaah juga hukumnya sunnah. Kemudian, salat perempuan di rumah lebih utama dibandingkan sholatnya di masjidnya. Tapi kalau seandainya ingin sholat di masjidnya, tidak boleh suaminya melarangnya. Dengan syarat menjaga adab-adab keluar rumah. Ini amalan yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Dan bagi laki-laki dan juga perempuan yang sholat terawih, ini yang keempat, sholat terawihlah bersama imam sampai selesai. Meskipun sholatnya 23 rakaat atau 11 rakaat. Sampai selesai sholatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, "Man salla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laylah." Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahala sholatnya semalaman suntuk. Lalu Ustaz, nanti tahajud saya ingin menyambung lagi sholatnya, boleh tidak? Boleh, tapi jangan witir lagi. Tetapi sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai sahur. Kenapa demikian boleh Ustaz? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul laili mathna mathna." Sholat malam dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Faida khasya ahadukum subuh falyutir biwahidah. Kalau seandainya salah seorang dari kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 sholat witir. Menunjukkan bahwa boleh kita menambah sholat. Amalan yang keempat yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan, bersedekah. Baik itu memberikan makan ataupun membukakan puasa. Bersedekah. Di dalam bulan Ramadan, Pak, biasanya di Masjid Nabawi, saya sering sekali melihat di hari-hari pertama bulan Ramadan di Masjid Nabawi, sering terjadi pertengkaran. Berebut lapak. Kalau kita di Indonesia, berebut lapak parkir. Di sana berebut lapak buka puasa. Misalkan ini, anggap sini, habis asar, si Fulan mengatakan kepada lawannya, "Saya sudah meletakkan plastik yang namanya sufroh, plastik untuk makan itu, panjang, itu namanya sufroh. Saya sudah meletakkan plastik dari ujung sana sampai ujung sini setelah asar, ini tempat saya." Yang satu lawannya mengatakan, "Oh gak bisa, ini tempat saya." "Kenapa demikian?" "7 turunan kami di sini." Lihat, subhanallah. Ya. Orang berlomba-lomba untuk membukakan puasa. Karena dia amalan sangat utama. Dan kalau membukakan puasa di Masjid Nabawi berarti terkumpul beberapa keutamaan. Pertama, amalannya utama membukakan puasa. Yang kedua, tempatnya utama Masjid Nabawi. Yang ketiga, harinya utama bulan Ramadan. Itu yang mereka tidak mau terlewatkan oleh mereka. Maka saya berpesan kepada bapak dan ibu sekalian. Bukan hanya orang-orang yang diluaskan rezekinya yang berhak untuk membukakan puasa. Anda pun bisa. Kumpulkan duit dari sekarang. Khusus untuk membukakan puasa. 1 orang per kurma 1 orang. Di mana? Di masjid sudah. Di Masjid Namira sudah ada buka puasa bersama Ustaz. Sudah ditanggung yayasan. Gak mungkin saya bawa lagi. Masih bisa di jalan-jalan, di traffic light, lampu merah, Anda bisa dapati orang sedang berpuasa di tengah jalan. Kasih mereka dapat pahalanya. Cerdas dari bulan Ramadan. Pahalanya besar, Pak. Kita ini, Pak. Saya pribadi ya. Saya ini sudah malas beribadah. Malas amalan sunnah. Apa yang bisa diharapkan? Tidak ada lain kecuali beramal dari sisi lain. Ada orang yang malas mungkin dia ahli ibadah. Ahli sholat malam, ahli baca Quran, ahli amalan sunnah, ahli sholat tahajud, ahli puasa sunnah. Yang di hadapan Bapak ini tidak seperti itu orangnya. Maka oleh sebab itulah kita mencari kesempatan lain yang bisa kita bisa beramal ibadah dengannya. Di antaranya kita membukakan puasa orang lain. Lihat hadis Rasul tentang buka puasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih min ghairi an yanqusa min ajri sha'imi syai'an. Siapa yang membukakan seorang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Di sini kata-kata membukakan tidak mesti harus dengan soto Lamongan, enggak. Saya dua mangkok tadi, subhanallah. Makanan favorit saya. Soto-sotoan pokoknya makanan favorit. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukakan puasa tidak mesti harus dengan kolak. Tidak mesti harus dengan nasi kuning, nasi uduk, nasi makanan berat. Tidak. Satu butir kurma. Satu air, teguk air, cukup itu. Itu namanya membukakan puasa. Nah, disinilah timbul akhirnya pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang ahli ibadah. Mereka mengatakan, Ustaz, di masjid saya nyumbang buka puasa. Saya nyumbang kolak, tapi yang dimakan oleh jamaah kurma. Kira-kira saya termasuk yang membukakan puasa atau tidak? Paham maksud saya enggak? Ya. Karena kan sunnahnya kurma. Dan juga nanti saya akan sebutkan tentang amalan yang sangat dianjurkan ketika berbuka puasa. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari. Maka jawabannya semoga semuanya mendapatkan pahalanya. Yang menyumbang kurma dapat pahalanya. Yang menyumbang kolak dapat pahalanya. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima. Bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran dengan memperbanyaknya. Ini yang saya katakan tadi. Jangan pedulikan orang yang memberikan syubhat kepada kita. Mana yang lebih utama? Membaca Al-Quran, paham artinya, paham tafsirannya, atau memperbanyak khatamannya. Dua-duanya dikerjakan. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan orang yang malas dalam baca Quran. Lihat ya, sekarang saya bacakan Bapak Ibu Saudara Saudari tentang bagaimana membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Banyaknya orang atau banyaknya ulama-ulama terdahulu membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Perhatikan. Saya akan sebutkan beberapa contoh saja. Di antaranya. Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala. Yakhtimul Qur'an fi sab' fa idza ja'a Ramadan khutima fi kulli thalath fa idza ja'a al-ashr khatama fi kulli lailah. Disebutkan ini disebutkan di dalam kitab Siyar Alamin Nubala yang tulis oleh Imam Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi yang bermadzhab Syafi'i. Imam Qatadah seorang ulama tabi'i, beliau mengatakan kalau selain bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran per 7 hari, per pekan berarti. Kalau masuk bulan Ramadan per 3 hari. Kalau masuk 10 hari terakhir per 1 hari. Ini kan berarti memperbanyak bacaan. Lihat lagi. Ar-Rabi' bin Sulaiman. Muridnya Imam Syafi'i atau teman dekatnya Imam Syafi'i. Kana Syafi'i rahimahullah yakhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran 60 kali hatam dalam bulan Ramadan. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Beliau mengatakan, Kana al-Aswad rahimahullah yakhtimul Qur'an fi Ramadan fi kulli lailatain. Al-Aswad ibn Yazid, beliau menghatamkan Al-Qur'an setiap 2 malam. Pak, kita yang awam-awam ini coba 1 bulan minimal. 1 bulan sekali hatam Qur'an. Kalau ingin lebih lagi, per 10 hari. Per 10 hari berarti 10, 30 kali 10 berarti 3. Berarti per hari 3 juz. 1 habis subuh, habis zuhur, habis asar. Habis maghribnya, jus alpukat, jus mangga, jus terserah sampean. Ya, 3, 10. Berarti 3 kali, sebulan 3 kali. Khatam. Indah Pak, kenangan indah. Dan bagi siapa yang punya tekad dan berdoa kepada Allah, dia akan mudah dapatnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi, yang ke-6, mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan. Yang ke-7, i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ke-8, memperbanyak doa dan istighfar dalam bulan Ramadan. Terutama tatkala siang harinya pas berpuasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, da'watu sa'im hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa sampai berbuka, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi sudah saya sebutkan riwayat, afdalus siyam aktsaruhum zikran lillah. Seutama-utama puasa yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, itu tadi fikih yang kedua, mengutamakan amalan-amalan yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Fikih yang ketiga, waktu saya sempit. Fikih yang ketiga yaitu tatkala dalam bulan Ramadan, maka puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Jadi 10 hari terakhir Pak, ini saya mohon maaf, yang mempunyai kebiasaan mudik, maka mohon diperhatikan waktunya. Saya tidak melarang orang mudik 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak. Tapi diperhatikan waktunya. Jangan-jangan pas malam-malam Anda mudik, sibuk Anda macet di jalan, dia waktu Lailatul Qadar. Terutama tadi sudah ada kegiatan di 10 hari terakhir bulan Ramadan di Masjid Namirah ini, maka ikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Saya berpesan Pak, beribadah sendirian dengan beribadah dengan orang banyak itu beda Pak, tersemangati kita. Makanya ada i'tikaf. Sehingga kita tersemangati dengan kawan-kawan yang juga i'tikaf. Tapi jangan sama-sama tidur, pindah tempat tidur di Masjid Namirah. Ya, harus beribadah. Dan saya berpesan untuk Lailatul Qadar ini Pak. Ya, jangan sampai kita buang-buang waktu. Ibu-ibu terutama Bu, mohon maaf. 10 hari terakhir bulan Ramadan gak ada Bu baju baru. Tidak ada Bu kue, kacang, ya, lontong, ketupat. Gak ada Bu. Loh kapan Ustaz? Kalau mau mempersiapkan baju barunya, beli sekarang. Kalau sekarang Ustaz berarti masih bulan Syaban. Berarti itu bukan baju lebaran, itu baju bulan Syaban. Bodoh amat Bu. Ya, sayang 10 hari terakhir masa sibuk di mall. 10 hari terakhir nabimu yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Menghidupkan malam, begadang malam Pak, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh beribadah dan mengikat tali sarungnya, kinayah, kiasan untuk menjauhi istrinya, tidak berjima di malam itu demi Lailatul Qadar. Pak, jangan terlalu pesimis, saya Ustaz orang banyak dosa, mana mungkin dapat Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu hanya para wali. Siapa yang bilang? sampai wanita haid pun bisa dapat Lailatul Qadar. Karena tidak ada batasan. Lailatul Qadar itu intinya pas malam Allah menentukan Lailatul Qadar, orang beribadah di dalamnya, dia seperti mendapatkan pahala 83 tahun 4 bulan lebih baik daripada itu. Beribadah lebih baik daripada itu. Yang subhanallah, umur kita saja tidak sampai 83 tahun 4 bulan, Pak. Kalaupun sampai, tidak semuanya diisi dengan ibadah. Dan ini mungkin Ramadan terakhir kita. Lailatul Qadar terakhir kita sebelum bertemu dengan Allah. Maka Pak, usahakan. Yang punya dagangan 10 hari terakhir bulan Ramadan tutup. Wah Ustaz, itu lagi rame-ramenya Ustaz. Sekarang mau mana? Mau dunia atau mau akhirat? Sedangkan 12 bulan Allah sudah sediakan setiap tahunnya. 11 bulan Allah membiarkan kita. Ayo silakan kalian ibadah dan juga mencari dunia. Silakan. 1 bulan Allah ingin lebih kita dekat dengan masjid, dengan Quran, dengan zikir. Dari sebulan tersebut 10 hari saja. Allah ingin kita lebih dekat dengannya. Masa gak sanggup? Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu fikih-fikih beribadah di dalam bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu 5 menit. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Masih ada waktu 5 menit. Hanya ada 2 penanya. Untuk Bapak 1 dan Ibu 1, untuk yang Ibu pakai tulis. Yang Bapak mungkin mengacungkan tangan langsung, monggo. Kalau tidak ada. Tidak ada, kita cukup. Iya. Yeah. Cukup Ustaz, langsung yeah. Ditutup. Sebelum saya tutup kajian ini, saya berterima kasih kepada Yayasan Masjid Namira. Kemudian juga panitia yang mengundang dan menjemput saya tadi dari Sidoarjo. Dan juga Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian yang bisa berhadir di sini dan menyimak dengan maksimal. Benar-benar kajian yang sangat khidmat tadi. Dan saya berdoa semoga kita bertemu kembali di dalam majelis-majelis ilmu di dunia. Baik itu di Masjid Namira ataupun masjid-masjid lainnya. Dan kalau seandainya tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Ingat Pak, moto kita dalam bulan Ramadan harus dapat Lailatul Qadar tahun ini. Harus dapat Lailatul Qadar tahun ini. Banyak-banyak berdoa kepada Allah dari sekarang. Agar pas 10 hari terakhir gak sakit. 10 hari terakhir tidak diisi oleh kesibukan. Saya pesan Pak terakhir, perkataan Yusuf Al-Yamani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna min alamati i'radillahi 'anil 'abd an yashghalahu bima la yanfa'." Lihat ini malam pertama Anda dalam bulan Ramadan. Lihat perkataan ini malam pertama. Ingat baik-baik, camkan itu dalam hati. Di malam pertama Anda bulan Ramadan, beliau mengatakan, sesungguhnya termasuk tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah dia akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Lihat itu malam pertama bulan Ramadan. Allah masih mengasihi kita atau tidak? Sesungguhnya tanda orang Allah berpaling dari orang tersebut adalah dia akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Maka terutama lihat juga 10 hari terakhir bulan Ramadan. Atur Pak waktunya sekarang. Semua dari kita bisa mengatur waktu masing-masing. Yang punya dagangan. Saya lihat Pak di Arab Saudi. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu libur Pak. Sampai 15 Syawal libur. Jadi kita yang tinggal di Arab Saudi. Sudah lama tinggal di Arab Saudi. Itu sangat benar-benar bisa memahami bahwa kalau ingin urusan kantor pemerintahan, kecamatan, kabupaten, gubernur, itu pokoknya sebelum tanggal 20 Ramadan. Kalau sudah tanggal 21 gak ada yang buka. Itu sudah terpatri dalam diri kita. Artinya mereka bisa, kenapa kita gak bisa? Untuk mendapatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tutup Pak, tutup kecuali Lailatul Qadar. Karena sangat berharga, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Fihi lailatun khairun min alf syahr." Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. "Man hurimaha faqad hurimal khairu kullah." Siapa yang diharamkan dari Lailatul Qadar tidak mendapatkannya, dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Seakan-akan yang Anda amalkan dalam bulan Ramadan itu nilainya masih kurang kalau enggak dapat Lailatul Qadar. Kemudian beliau mengatakan, "Wala yuhram khairaha illa mahrum." Tidak ada yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar terharamkan dari kebaikan apapun. Subhanallah. Mereka bisa dapat Lailatul Qadar, masa kita dapat? Enggak dapat? Mereka makan nasi, minum air. Kita juga makan nasi, minum air. Apa bedanya kita? Harus dapat, Pak. Harus ada tekad. Tahun ini saya berharap kepada Allah agar dapat Lailatul Qadar. Bertekad enggak, Pak? Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Sekali lagi jazakallahu khairan kepada bapak sekalian dan ibu sekalian. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.